yang pernah bahagia saat itu. Masih membara di dada, tiada lain yang lebih indah lagi. Dunia adalah kita berdua. Suka duka bersama-sama saat itu. Hanyalah engkau dan aku, tiada lain yang ku ingat di hati. Dunia adalah kita berdua. Semua berlalu, meninggalkan daku bagaikan impian sehari saja. Adalah kita berdua.